شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات saya duduk di sini karena Ustadzina Dr. Safiq Riza Basalamah, tapi saya adalah orang tua yang dimohon untuk menyampaikan beliau. Jadi nanti yang menyampaikan tausiah Ustadzina Dr. Safiq Riza yang ini insya Allah sudah mantap untuk kita semua. Dan insya Allah kami sebagai orang tua akan menimbali ilmu sesuai dengan keterangan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya kita wajib menuntut ilmu. Karena ahli hadis mengatakan riwayatul akabir an shaghair, seorang orang tua hendaknya menuntut ilmu dari yang masih muda umurnya tapi sudah banyak ilmu. Barangkali ini sebagai mukadimah, tidak banyak yang bisa saya sampaikan kepada Ustadz Fadil yang betul Safiq Riza Basalamah Kabupaten Utara. Yang saya hormati para alim ulama, para ustadz, khususnya Ustadzuna Ustadz Aun dan Ustadz Mubarak bin Muallim serta seluruh asatidah yang ada di sini. Yang saya hormati para keluarga ashabul hajah, baik dari keluarga mempelai lelaki ataupun dari mempelai perempuan. Dan yang saya hormati serta saya sayangi semua yang hadir di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي خلق فسوى. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Dia yang menciptakan dan Dia yang menyempurnakan ciptaannya. Kita bisa hadir di tempat ini dengan wujud dan rupa seperti ini, itu dikarenakan Allah yang menciptakan kita. Maka tiada yang pantas untuk dipuja, tiada yang layak untuk disanjung kecuali hanya Dia semata. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika al-Mustafa wa nabiyika al-Mujtaba nabiyina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Saya ini grogi mau ceramah sini, soalnya didampingi sama Ustaz On. Kalau beliau ngomong ini belajarnya yang besar kepada yang kecil, salah sebenarnya. Ini perhatian yang besar kepada yang kecil supaya enggak salah. Jadi kita kalau ngomong ada beliau kan enak, kalau salah, nah salah gitu kan. Harapannya saya seperti itu, dengan adanya ustadz-ustadz di sini mudah-mudahan bisa meluruskan saya ngomong. Terus terang saya sampai hilang semua apa yang mau disampaikan. Saya berusaha menyusun kembali. Tapi sebelumnya saat ana izin minum dulu Ustaz. Insyaallah apa Ustaz. Betapa indahnya sebuah pernikahan. Kita bisa bayangin indahnya pernikahan itu bisa mengumpulkan orang-orang Maros ke Gresik. Yang jauh Allah dekatkan. Dan betapa buruknya perceraian itu. Kita waktu nikah semua diundang. Tapi ketika perceraian tidak ada yang diundang. Pemberitahuan pun tidak ada. Di situ kita mengetahui bahwa kenapa kita mengumumkan sebuah pernikahan. Kita undang orang-orang untuk datang, untuk bersama-sama mendoakan. Karena harapan dari pernikahan adalah sangat besar sekali. Harapan dari pernikahan bagaimana negeri ini bisa menjadi negeri yang makmur dan sentosa. Itu awalnya dari pernikahan. Kita bisa bayangin Indonesia yang besar ini berasal dari provinsi-provinsi. Provinsi itu berasal dari kota-kota dan kabupaten-kabupaten. Kabupaten itu berasal dari kelurahan, kecamatan-kecamatan, kemudian nanti ke kelurahan, desa, RW, RT, dan akan sampai ke rumah kita. Jadi negeri ini pada hakikatnya berasal dari butiran-butiran keluarga, butiran-butiran orang yang menjalin tali pernikahan. Allah subhanahu wa ta'ala tatkala berbincang tentang pernikahan, Allah berbincang tentang kebesarannya. Allah mengatakan jalla jalaluhu wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dan semua tanda-tanda itu besar, Allah ciptakan dari diri kalian pasangan kalian sendiri. Kenapa? Untuk apa seorang menikah? Litaskunu ilaiha. Agar dia mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenteraman, mendapatkan kedamaian. Sebagian orang memiliki rumah yang mewah, memiliki mobil yang jangan ditanya berapa jumlahnya, tapi dia gak bahagia, gak tenang hidupnya. Allah jadikan ketenangan itu di istri, di keluarga kita. Litaskunu ilaiha sakinah. Masalah cinta urusan Allah jalla jalaluhu. Yang penting kita jalanin syariatnya. Kita ikutin, cari istri yang soleha, cari istri yang baik agamanya, yang penyayang, yang subur. Begitu pula pihak dari keluarga perempuan mencari menantu yang soleh, yang akhlaknya baik. Cinta nanti. Karena terus terang, kadangkala ada orang menjalin cinta dan kasih sayang sebelum pernikahan, maka akan berakhir dengan murka Allah jalla jalaluhu kepada mereka. Menjalin cinta dan kasih sayang sebelum diizinkan oleh Allah jalla jalaluhu. Kemarin waktu saya ke Purworejo, subhanallah, itu yang punya rumah cerita. Dia cerita, Ustaz, saya punya keponakan menikah, dia tuh pacaran kalau gak salah 5 tahun. Menikah 5 hari cerai. 5 hari. Ustaz, besannya belum pulang. Kita nih masih ada di rumah situ. Belum pulang, cerai. Kok bisa seperti itu? Karena itu cinta yang tidak diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah pernikahan, baru jadi halal tuh istri kita. Suami kita jadi halal, pegang tangannya halal, berduaan sama dia, mau naik motor bareng, mau kemana berduaan halal, dan Allah ridhoi. Maka Allah katakan waja'ala bainakum mawaddatan warahma. Dia sang pencipta, Rabbus samawati wal ard, dia yang menjadikan cinta dan kasih sayang antara kalian. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah, tidak untuk semua manusia, untuk orang yang mau menggunakan pikiran, yang mau menggunakan hatinya untuk merenungkan kejadian itu, subhanallah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, khususnya mempelai lelaki Novaldi, ya. Masyaallah, barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair, dan mempelai wanita yang bernama Dewi Siti siapa? Lestari. Lestari, masyaallah. Mudah-mudahan keduanya ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihat ini bukan hanya untuk keduanya, tapi untuk yang menyampaikan dan untuk semua yang sudah menikah. Karena banyak dari rumah tangga yang sudah kosong dari cinta dan kasih sayang. Banyak rumah tangga yang sudah sampai ke titik pertahanan terakhir. Banyak suami istri ini udah mau pisah cuma gara-gara anak gak bisa. Dia mengatakan, ya Allah Ustaz, kalau bukan anak udah anak tinggalin tuh istri anak. Si istri pun sama bilang, kalau bukan karena anak udah anak jauhin tuh suami kayak gitu. Itu banyak terjadi. Terus apa artinya rumah tangga yang seperti itu? Tatkala kita tidur satu rumah, kita berada di bawah satu atap, tapi yang ada hati yang saling bermusuhan. Berarti ada yang salah di dalam pernikahan kita. Ada yang kurang tepat ketika kita menjalani kehidupan rumah tangga. Untuk para suami ingat, istri kita itu bukan bidadari. Kadangkala ketika kita mau menikah dengan seorang wanita, bayangan kita nih semua yang indah-indah dari pernikahan. Tapi tatkala menikah, ternyata dia ketahuin istrinya gak bisa masak. Istrinya kurang bisa bersolek. Istrinya kurang bisa merapikan rumah. Istrinya kurang bisa ngurusin anak. Dia akan mendapati kekurangan-kekurangan istrinya. Tapi apa kata Allah Jalla Jalal kepada para lelaki ini? Yang dia senantiasa mengaku lebih baik daripada wanita. Iya, Allah Jalla Jalal mengatakan kepada kita semuanya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut, dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai. Fa in karihtumuhun. Kalau kau benci sama istrimu, subhanallah, Allah berbicara bagaimana kalau kita benci sama istri kita. Kalau cinta aman, ini bicara tentang benci. Apakah kita disuruh menceraikan istri-istri kita? Fa in karihtumuhun, enggak. Allah mengajarkan kepada kita untuk memandang lebih jauh ke depan. Enggak gampang-gampang menceraikan wanita. Allah mengatakan, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian benci itu ternyata di balik itu Allah menjadikan kebaikan yang banyak sekali. Maka kekurangan istri kita jangan dipandang kekurangan. Dia tuh banyak kekurangan sebagaimana kita banyak kekurangan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yafraq mu'minun mu'mina. Enggak boleh itu seorang lelaki membenci kebangetan kepada istrinya yang beriman. Sama-sama mukmina nih, enggak boleh saling benci. Apa kata Rasul sallallahu in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, pasti ada. Karena dia manusia. Kita ini manusia yang punya kekurangan. Kita berusaha untuk sempurna, tapi udah kita kurang memang diciptakan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Kalau ada perilaku dari istrinya yang tidak dia sukai, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita memandang kepada sisi positif dia. Bukankah ada kebaikan-kebaikan dia? Yang kalau kita lihat ya, kenapa kita datang ke rumah tuh mertua, kita melamar itu perempuan, diterima, kita nikahin, kita bawa pulang, pasti ada kelebihan di istri kita tuh. Maka jangan memandang kepada keburukan. Kalau keburukan ada, tapi jangan dipandang. Begitulah rumah tangga bisa berjalan bersama-sama. Ketika kita saling melihat kelebihan. Nih ibu-ibu, ibu-ibu dengerin nih juga nih. Pernah ada seorang wanita yang ngomong sama istrinya. Ini mungkin permisalan, tapi bisa jadi kejadian nyata. Dia ngomong sama suaminya nih wanita, "Mas, kita kan udah nikah lama nih, Mas. Bagaimana kalau kita saling menyebutkan kekurangan supaya bisa memperbaiki? Ya, silahkan, kata suami. Ini, Mas, saya kasih kertas kosong. Mas Tulsa, ini kertas saya tulis. Nulis nih. Si istri masuk ke dapur, ditulis semuanya. 1, 2, 3, 4 yang tidak dia sukain dari suami. Selesai. Setelah selesai, dia datang kepada suaminya. Mas, sudah. Yuk, ditukar kertasnya. Si suami ambil kertasnya istri, si istri bawa kertasnya suami ke dapur lagi. Dia baca di dapur. Si suami baca tuh, Masya Allah, ternyata kekurangan dia banyak selama ini. Oh, seperti ini, apa yang dia tidak sukain dari suami, dia sebutin semua. Akhirnya, selesai itu istrinya balik lagi. Mas, kertasnya mas kok kosong? Gak ada tulisannya. Apa kata suaminya? Dek, aku menerima engkau apa adanya. Apa adanya? Suami itu harus seperti itu. Jangan suka memperedelin kesalahan istrinya. Kau gitu, kau ini, kau itu. Jangan. Tugasnya kau itu apa di rumah itu? Perbaiki kesalahan itu. Allah Jalla Jalaluh mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-lelaki itu adalah pemimpin-pemimpin bagi para wanita. Ini ayat insyaallah lelaki hampir hafal semua. Kalau ribut sama istrinya dipanggil istrinya, "Dedek, sini-sini. Kau itu enggak tahu dengan firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Oh. Mulai ini jadi ustaz suaminya. Iya. Si istri tanya, "Mas, artinya qawwamun itu apa sih?" Kadangkala kita ini enggak tahu apa artinya qawwamun. Para ulama menjelaskan qawwamun itu menuntut seorang menjadi pemimpin itu yang pertama ar-ri'ayah. Dia harus perhatian tuh sama istrinya. Seorang suami yang tidak memberikan perhatian kepada istrinya, seorang pemimpin, seorang presiden, gubernur, bupati yang tidak perhatian sama rakyatnya, rakyatnya enggak bakal suka. Kau pun sebagai suami pemimpin, kalau kau tidak memperhatikan istrimu, enggak bakal suka istrimu. Sampai ada istri jenderal yang ngomong sama saya ketika kita umrah haji, dia cerita, "Ustaz, kalau dari sisi materi jangan ditanya. Suami kami ini sudah memberikan segalanya kepada kami. Tapi yang kita butuhkan bukan hanya duit, Ustaz. Kita butuh perhatian." Nah, para suami harus memperhatikan istri. Banyak di antara kita yang mungkin hampir 10 tahun hidup sama istrinya, enggak pernah ngomong sama istrinya. Ketika istrinya ngasih air, dia mengatakan kepada istrinya, "Jazakillah khair. Syukran. Makasih banyak kau sudah masakkan buat aku." Yang ada dicela makanan istrinya. Ketika tehnya kemanisan, "Apaan nih kemanisan?" Enggak ada ngomong, "Jazakillah khairan. Makasih banyak kau sudah bikinkan ini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Enggak bersyukur kepada Allah orang yang enggak terima kasih sama manusia. Orang yang paling baik, yang paling banyak kebaikannya sama kita nih suami, istri kita. Kasih perhatian. Pagi-pagi mau berangkat kerja, baju udah disetrikain. Udah siap. Sarapan udah dibikinin. Teh udah siap. Anak-anaknya udah dipakein baju yang rapi mau berangkat sekolah. Suami tinggal lihat. Udah siap semuanya. Oh iya. Gak ada syukron, jazakallah khairan. Yang ada marah-marah, "Tuh anak kok masih belum mandi." Subhanallah. Yang udah mandi kenapa kau gak katakan syukron kepada istri? Betul. Qawwamuna 'alan nisa. Menuntut suami untuk memberikan perhatian kepada istri. Berikan perhatian. Berikan pujian. Berikan sanjungan kepada istri kita. Karena dia itu manusia, bukan boneka. Dia memiliki hati dan jiwa. Yang kita harus puaskan jiwa dan hati dia dengan kata-kata yang indah. Kemudian yang kedua, al-himayah. Pemimpin dituntut untuk melindungi istri. Melindungi dari apa? Yang pertama, melindungi dari diri dia sendiri. Melindungi dari tangan dia. Gak gampang-gampang dia mukul istrinya. Tuh istrimu tuh. Kalau dikasih amanat sama orang tua hanya dengan mengatakan gabil tuh. Nikah atau tazwijah bil mahril madzkur, kau harus lindungin dia. Nah, tanggung jawab seorang suami itu berat di dunia dan di akhirat. Dan perlindungan yang paling agung, yang paling mulia, yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya adalah melindungi istrinya dari api neraka. Bukan dari lapar, bukan dari perampok, bukan dari panas, bukan dari dingin, tapi dari api neraka. Yang kebanyakan suami lupa dari perlindungan yang seharusnya dia berikan. Bahkan istrinya diantarkan ke dalam neraka sama suami. Dibawa menuju neraka sama suami. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Hanya yang beriman yang dipanggil. Apa kata Allah? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalian jaga diri kalian dan istri-istri kalian, keluarga kalian dari api neraka, bukan dari lapar. Banyak suami keluar negeri hanya ingin membuatkan rumah buat istrinya, cinta. Keluar negeri hanya ingin memberikan mobil buat istrinya. Tapi jarang suaminya yang keluar negeri demi menyelamatkan istrinya dari api neraka. Maka kita harus melindungi istri. Untuk pemimpin, qawwamun. Yang ketiga, al-islah. Menuntut suami untuk memperbaiki rakyatnya. Ya namanya pemimpin. Kok diajak dijadikan pemimpin tuh? Karena dilihat kau memiliki kelebihan. Kau bisa memperbaiki, kau bisa meluruskan. Yang bengkok, kau luruskan. Tapi istri kita bengkok. Wanita tuh diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ibu-ibu jangan marah. Karena memang seperti itu realitanya. Bahkan kalau seorang suami cari istri yang lurus sampai mati gak akan dapat. Gak bakal dapat. Dia akan tetap mati membujang. Kalau ingin istri yang lurus. Istri semua bengkok. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Wa khalaqa minha zawjah. Tuh. Hawa diciptakan dari siapa? Diciptakan dari Adam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khuliqatil mar'a min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuknya Adam alaihi salam bengkok. Bagaimana cara memperbaikinya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhahabta tuqimuhu, tuqimuha kasartaha." Kalau kau mau luruskan tuh yang bengkok, patah. Kalau kau biarkan, dia akan tetap bengkok. Terus gimana? Fastamti wa fihinna al-iwaj. Ya sudah, kau tetap bersenang-senang dengan istrimu, tapi kau harus tahu dia tuh ada bengkoknya. Jadi kalau kadang-kala istri perempuan tuh gampang marah, gampang sakit hati, perempuan itu pencemburu, perempuan itu suka sama perhiasan, itulah wanita. Jadi seorang suami harus sadar, dia perbaiki kesalahan-kesalahan istrinya dengan cara bersabar menghadapinya. Kenapa lelaki dijadikan pemimpin? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwali. Karena dua. Kita ini lelaki ini dijadikan pemimpin karena dua hal. Karena Allah memberikan kelebihan kepada kita. Kita bisa memimpin. Hak cerai ada di tangan siapa? Hak cerai di tangan siapa jemaah? Tangan suami, tangan lelaki. Allah berikan itu karena Allah tahu dengan ciptaan lelaki. Kalau diberikan kepada perempuan hak cerai itu, insya Allah gak ada yang punya istri. Itu perempuan sedikit sakit hati, umpamanya dia punya hak cerai, biasanya dia kan kalau sakit hati sama suaminya nangis gitu kan. Ketika istri punya hak cerai, hak menceraikan ya, perempuan bisa gugat cerai. Iya. Tapi hak menceraikan itu ada di tangan suami. Kalau istri bisa, dia sakit hati sama suaminya. Mas, sudah mas kau pulang ke rumah orang tuamu. Aku sudah menceraikan engkau. Masya Allah. Sedikit sakit hati, menceraikan. Suami berpikir panjang. Gak gampang-gampang dia menceraikan. Itu suami yang beneran. Allah kasih kelebihan kepada lelaki itu. Wabima anfaqu min amwalihim. Dan Allah kasih hak memimpin kepada suami karena suami punya kewajiban memberikan nafkah. Ibu-ibu, Ibu-ibu dengerin. Ibu-ibu itu tidak punya kewajiban 1% pun untuk cari nafkah. Enggak punya. Wah, Ustaz, ini termasuk diskriminasi kata dia. Masa perempuan enggak boleh kerja? Bukan enggak boleh kerja. Kita katakan kewajiban memberikan nafkah di dalam Islam itu 100% kewajiban suami. Mungkin kita berpikir enak banget suami seperti itu. Enggak, yang enak ibu-ibu. Yang enak itu ibu-ibu sebenarnya. Tapi sebagian wanitanya udah rusak nih. Udah rusak pemikirannya. Ia terpengaruh dengan budaya barat. Di mana di barat itu? Ana cerita. Ada seorang syekh dari Saudi sana berangkat ke tempat air terjun yang besar tuh, Niagara. Di Amerika sana ada air terjun yang besar. Dia nonton itu. Dia kepingin tahu melihat kebesaran Allah dengan pakaian gamisnya, dengan surban. Ya banyak yang nonton orang-orang barat, perempuan-perempuan, cewek-cewek di sana. Dilihat nih ada yang paling aneh nih pakaiannya. Sama cewek-cewek barat yang pakaiannya mini-mini dipanggil tuh, "You, come here." Kata saya, "Hah? Iya." Tanya, "Ente dari mana?" kata. "Dari Arab sana." "Iya, dari negeri Islam," kata dia. Masya Allah. Apa kata perempuan-perempuan itu? "Kita dengar kalau perempuan-perempuan di sana itu dizalimin. Enggak boleh keluar rumah, enggak boleh kerja," kata dia. "Oh." Kata Syekh ini, "Ente salah informasi." "Loh, kok bisa salah informasi? Ente salah dapat informasi. Perempuan-perempuan di tempat kita tuh, mereka adalah ratu-ratu permaisuri kita. Kita ini budaknya mereka. Lelaki di sana itu budaknya perempuan. Kita tuh kerja dari pagi sampai sore untuk siapa? Untuk dia. Kita dapat duit, kita bangun rumah buat dia. Kita kerja bisa beli mobil buat siapa? Buat dia. Buat anak dia. Kita di situ budaknya para perempuan." Kata dia, "Benar," kata dia. "Iya." Apa kata orang barat itu? Kata orang Amerika itu, "Kalau ada di sini nih, kalau ada di negeri ini lelaki yang seperti itu, aku cium kakinya." Karena di barat itu perempuan disuruh kerja juga untuk membiayai kehidupannya. Seakan-akan hidupnya masing-masing. Si istri mau beli HP, ya kok kerja, cari. Kalau dalam Islam istrinya, "Mas, saya kepingin HP, Mas. Mas kan punya duit. Siapa yang membelikan?" Suaminya. Tapi di barat istrinya kepingin mobil, ya kau cari kerja sana, dapat duit, beli mobil. Subhanallah. Tapi ini dipandang oleh sebagian wanita kemunduran, bukan, itu kemuliaan. Di mana-mana wanita itu hanya menjadi objek dan bukan subjek. Dijual kebanyakan wanita. Ketika harus bekerja di depan jalan, di toko, mamanya. "Ustaz, jadi wanita enggak bekerja?" Wanita itu wajib bekerja. Wanita itu ingat, wanita itu wajib bekerja. Saya mau tanya, ibu kita yang di rumah sebagai ibu rumah tangga, bekerja apa enggak bekerja? Apa ibu kita itu duduk-duduk di rumah dari pagi sampai sore? Enggak bakal jadi orang kita nih. Kalau ibu kita enggak kerja di rumah, kerja dia di rumah. Bahkan ibu kita itu bekerja lebih banyak pekerjaannya daripada lelaki. Wanita itu, istri itu bekerja lebih banyak daripada lelaki. Lelaki kerja 8 jam pulang. Wanita bekerja 24 jam dia bekerja. Kemudian ada orang mengatakan perempuan yang di rumah itu tidak bekerja, haram kau mengatakan itu. Bohong. Ini termasuk pembodohan kepada publik. Ketika kau katakan ibunya presiden-presiden tidak bekerja, yang hanya menjadi ibu rumah tangga, dikau katakan tidak bekerja, itu satu pembodohan kepada publik. Mereka bekerja dari pagi sampai pagi lagi. Mereka tidak pernah libur. 24 jam kali 30 hari sebulan. Kali 20 tahun sampai anaknya dewasa, dia bekerja terus. Bahkan ketika anaknya keluar rumahnya, ibu tidak pernah berhenti bekerja. Dia tetap bekerja. Tapi kadangkala kita berpikir bekerja itu harus yang mendatangkan uang. Kalau kita berpikir bekerja itu hanya yang mendatangkan uang, akan muncul di depan nanti

harta yang paling mulia. Kita ini sekarang pagi sampai sore cari harta, malam pun cari harta, banyak perempuan cari harta, sibuk cari harta. Rasulullah SAW ditanya tentang afdhalul amwal, harta yang paling mulia itu apa? Kata Rasulullah SAW, yang pertama, qalbun syakir, hati yang bersyukur. Kalau suami istri saling bersyukur, saya bersyukur dapat engkau, kau bersyukur dapat anak, masya Allah. Hati yang mensyukuri ini benar-benar dia mendapatkan harta yang paling mulia. Yang kedua, walisanun dzakir, dan lidah yang berzikir. Yang ketiga, wazaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanih wa fi riwayatin tu'inuhu ala amril akhirah. Kata Rasulullah SAW, yang ketiga ini istri yang beriman, yang membantu suaminya dalam urusan akhirat, yang membantu suaminya untuk beriman. Bukan membantu suaminya beli mobil, bukan membantu suaminya bikin rumah. Karena semua yang ada di muka bumi ini akan hancur dan sirna. Semuanya. Kita kalau jalan tuh, mau di mana aja, di kota-kota besar di Jakarta, coba bayangin nanti. Suatu saat gedung-gedung ini akan rata dengan tanah. Suatu saat mobil-mobil yang berjejeran itu akan hancur, lebur, menjadi debu. Harta-harta yang ditumpuk, bank-bank yang penuh dengan uang akan hancur dengan tanah. Di situ kita akan tahu bahwa dunia ini tidak ada artinya. Maka carilah istri, ibu-ibu, jadilah istri yang membantu suaminya untuk urusan akhirat. Tapi mau gimana ya? Allah mengingatkan kita, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian ini lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal yakin mbah kita sudah mati, mbah-mbah kita sudah mati, presiden pertama kita mati, kedua mati, orang-orang kaya semuanya mati. Kita masih belum tergerak untuk mencari akhirat kita. Maka carilah, dan saya nasihatkan kepada semua wanita di sini, khususnya kepada Mbak Dewi, Siti Dewi Lestari, untuk bisa membantu suaminya menegakkan keimanan di rumah tangganya, menciptakan anak-anak generasi Islam yang dapat membangkitkan kelaknya kesejahteraan umat manusia sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, dengan cara membantu suaminya untuk urusan akhirat. Dan semua wanita yang ada di sini, hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila benar yang saya sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri. Dan saya berterima kasih banyak kepada semua yang hadir di sini, khususnya sahibul hajah, Bapak Nasri dan Besan semuanya, dan kepada ustaz-ustaz yang ada di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dimulai